بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masuk kepada dalil yang kedua dari bab al-khauf minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Pertama sudah kita bahas dalilnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Kalimat sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tentunya mewajibkan kita takut, mewajibkan kita khawatir terjerumus di dalam dosa yang sangat besar, yang merupakan sebesar-besar dosa, yang merupakan sebesar-besar dzunub, yaitu kesyirikan. Karena Allah tidak akan mengampuni. Dan makna ayat ini adalah bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang mati membawa dosa syirik, yang belum bertaubat daripadanya. Artinya kalau dia sudah bertaubat dari dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang mati membawa dosa. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala al-khalilu alaihi salam wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Kata musannif rahimahullah, dan juga Ibrahim al-Khalil alaihi salam berkata, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari penyembahan berhala. Dalam surat Ibrahim ayat 35. Ikhwani fillah a'azzakumullah wa ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah, terlihat sisi pendalilannya sangat jelas, yaitu kalau Ibrahim saja yang merupakan khalilullah, kekasih Allah, yang merupakan abul anbiya, bapak para nabi, ternyata beliau pun mengkhawatirkan kesyirikan sehingga menyatakan dengan doanya, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam syarahnya, makna sanam adalah makana manhutan ala surah. Disebutkan dalam ayat tadi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan asnam. Apa itu asnam? Bentuk jamak dari sanam. Dan sanam adalah patung berhala yang diukir dalam bentuk-bentuk. Sedangkan al-wasan, sering juga disebut berhala itu dengan bahasa awsan, bentuk jamak dari wasan. Makana manhutan ala ghairi dhalik. Adapun wasan yang diukir dalam bentuk-bentuk lain. Demikian disebutkan oleh At-Tabari dari Mujahid. Jadi berhala kalau dibentuk dalam bentuk-bentuk seperti manusia, ada matanya dan sebagainya, ada mulutnya, ada tangannya, biasanya disebut dengan sanam. Tetapi tidak mesti berhala-berhala itu dibentuk dalam bentuk gambar-gambar seperti itu. Kadang-kadang hanya dalam bentuk kayu saja, kadang-kadang dalam bentuk batu yang tidak jelas bentuknya, maka itu dikatakan dengan wasan. Ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan demikian oleh Tabari dan Mujahid, bahwa sanam yang diukir dalam bentuk gambar-gambar makhluk hidup. Adapun wasan yang dibentuk atau bentuk-bentuk lain selain surah. Kultu, saya katakan, waqad yusamma sanamu wasanan. Tetapi maknanya sudah meluas sehingga kadang-kadang sanam dinamakan dengan wasan. Dan wasan juga dinamakan sanam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain dalam surat Al-Ankabut ayat 17, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya hanya saja kalian itu menyembah selain Allah dari wasan-wasan. Wa takhluquna ifka, dan kalian membuat perkara-perkara dusta. Di sini Allah sebutkan awsanan, wasan-wasan, yang terkandung di dalamnya juga sanam. Artinya sanam kadang-kadang disebut dengan wasan. Wa yuqalu, maka disebut atau dikatakan, innal wasana a'ammu wa huwa qawiyyun, bahwa kalimat wasan lebih umum, mencakup yang bentuk surah ataupun yang tidak bentuk surah. Sedangkan sanam seringkali dipakai untuk yang dalam bentuk surah. Berarti al-asnam mesti disebut wasan, sebagaimana yang bukan sanam pun disebut wasan. Yang dalam bentuk patung-patung berhala itu disebut wasan, atau dalam bentuk kuburan, dalam bentuk kayu keramat, batu keramat, pohon keramat, juga disebut wasan. Berarti kalimat wasan a'ammu minas sanam, bahwa sanam mesti dikatakan wasan. Kalau wasan belum tentu dalam bentuk sanam. Mudah-mudahan bisa dipaham. Ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam ayat ini, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, ay ij'alni wa baniya fi janibin an ibadati al-asnam. Kalimat wajnubni maknanya jadikanlah aku dan turunanku fi janib. Janib artinya sisi atau samping. Kesampingkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Yani jauhkanlah. Jauhkanlah dari penyembahan berhala. Wa ba'id bainana wa bainaha, jauhkanlah kami dari penyembahan berhala. Itu makna junubni wa baniya. Jauhkanlah aku dan turunanku, kesampingkanlah aku, pisahkanlah aku dari penyembahan berhala. Wa qad istajaba Allah ta'ala du'aahu, dan doa Nabi Ibrahim ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala bainahu wa ja'ala banihi anbiya'a wa jannabahum ibadatal asnam. Doa Ibrahim alaihi salam telah dikabulkan. Buktinya anak-anaknya menjadi nabi. Anaknya Ibrahim adalah Ismail dan Ishaq. Kedua-duanya menjadi nabi. Di bawah Ishaq ada turunannya Ya'qub, nabi lagi. Dan terus dari turunan Ishaq, al-anbiya dari Bani Israel, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sedangkan dari turunan Nabi Ismail alaihi salam, pada akhirnya adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti doa Nabi Ibrahim terkabulkan, bahwa beliau dan turunannya dijauhkan dari penyembahan berhala. Ikhwan ibn na'azakumullah, apa kaitannya dengan judul bab? Judul babnya khauf minasyirik, kemestian, keharusan untuk takut dari kesyirikan. Keharusan untuk kita khawatir dari kesyirikan. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Yang pertama sudah sangat jelas dalilnya, yaitu karena Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Berarti ini mengerikan sekali. Allah sudah putuskan bahwa dosa yang satu ini tidak akan Allah ampuni. Siapa yang mati membawa dosa ini, maka tidak akan diampuni dan jangan berharap akan mendapatkan ampunan. Yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalil kedua, ucapan Nabi Ibrahim, jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala, juga kaitannya sangat jelas. Kaitannya sangat jelas dengan judul bab, yaitu khawatir dari kesyirikan. Dari sisi mana? dari sisi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau Abul Anbiya, padahal beliau adalah Nabiullah, Khalilullah, kekasih Allah, tetapi lihat, masih khawatir terhadap kesyirikan, dan masih berdoa memohon, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Artinya, فَمَنْ يَأْمَنْ مِنَ الْبَلَىٰ بَعْدَ الْأَنْبِيَىٰ, siapa yang akan merasa aman kalau Nabi Ibrahim saja merasa takut? Baik, siapa yang akan merasa aman dari kesyirikan kalau Nabi Ibrahim saja merasa takut dan berdoa kepada Allah, jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Ikhwan ibn a'azakullah, kita lanjutkan pembacaan kitab kita Fathul Majid. وَقَدْ بَيَّنَ مَا يُجِبْ الْخَوْفِ مِنْ ذَلِكَ, dan telah dijelaskan dalam ayat itu sendiri tentang sebab mengapa kita harus takut dari kesyirikan. Telah disebutkan dalam ayat tadi dalam kelengkapan ayatnya, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, kata Ibrahim alaihissalam dalam kelanjutan ayatnya, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Lihat, ikhwan ibn a'azakumullah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala, karena penyembahan berhala telah menyesatkan kebanyakan manusia. Innahunna adlalna kathiran minan nas, sesungguhnya berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan itu, patung-patung berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. فَإِنَّهُ هُوَ الْوَاقِعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ, maka kita lihat itulah yang terjadi sepanjang masa. Di setiap masa banyak kesyirikan-kesyirikan terjadi. Persis seperti kata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, penyembahan berhala telah banyak menyesatkan manusia. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala, karena sesungguhnya penyembahan berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Na'am Allah. Benar sekali. Bahwa setiap zaman banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan, termasuk di zaman kita ini. Bohong orang yang berkata kalau sekarang zaman cerdas, kalau dulu kan zaman kebodohan, sehingga banyak yang menyembah batu, menyembah pohon. Kalau sekarang zaman modern, gak mungkinlah ada orang nyembah batu, gak mungkinlah ada orang nyembah patung-patung. Astagfirullah. Siapa bilang kalau zaman sekarang sudah tidak ada penyembahan berhala? Sudah cukup banyak Hindu dan Buddha yang mereka semua menyembah berhala. Mereka memiliki patung-patung yang mereka namakan dengan nama-nama. Ini patung Brahma, ini patung ini patung itu, ila akhirnya. Hindu dan Buddha menyembah berhala. Ditambah lagi Nasrani, yang dulu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian meyakini dengan keyakinan kafir bahwa Allah punya anak. Kemudian berikutnya, mereka menyembah salib. Mereka menyembah salib dan tuasan. Apalagi salib-salib mereka ada yang diberi patung manusia, kemudian dinamakan bahwa itu adalah Isa. Ikhwanuddin a'azakumullah. Mereka katakan dengan nama Yesus atau dengan nama-nama lain, Yesus. Itu juga berhala. Berarti masih banyak penyembahan berhala. Belum lagi orang-orang yang katanya cerdas, yang katanya jenius, yang katanya sudah modern, ternyata mereka masih percaya dengan ucapan dukun-dukun, walaupun sekarang online dukunnya, kelihatan modern, pakai laptop, pakai tabs, pakai segala macam. Tetapi intinya adalah aplikasi sihir atau aplikasi perdukunan, aplikasi untuk menyembah berhala. Bahwa dengan batu ini, kamu akan mendapatkan keuntungan. Diiklankan di seluruh internet. Siapa yang ini ada di rumahnya, maka duit akan datang melimpah, maka uang akan terus banjir di rumah. Apa maksudnya? Jimat, berhala. Benda ini pembawa keberuntungan, benda ini pembawa rezeki, benda ini pembawa keselamatan, benda ini. Kalau dikatakan benda ini membawa keselamatan, pembawa keberuntungan, yang menentukan segala kebaikan, maka itu berarti diilahkan, dituhankan. Berarti batu itu ala kulli syai'in qadir. Berarti batu itu bisa kuasa atas segala sesuatu. Astaghfirullah. Itu juga kesyirikan. Fayajibul khawf minasyirik. Maka wajib bagi kita untuk khawatir dan takut dari kesyirikan. Karena telah banyak menyesatkan manusia. Padahal kesyirikan dikatakan oleh Allah. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Maka berarti kesyirikan yang paling mengerikan. Barakallahu fikum. Fa idza arafa al-insanu anna katsiran waqa'u fi syirkil akbar. Kalau seseorang sudah tahu bahwa kebanyakan manusia terjerumus dalam syirik-syirik besar, wa dhallu bi ibadatil asnam, dan telah sesat dengan penyembahan berhala, au jabadalika khaufahu, berarti wajib bagi kita untuk khawatir. Takut jangan sampai terjerumus di dalamnya. Yajibu khaufahu min an yaqa'a fiha waqa'a fihi al-kathir. Khawatir terjerumus dalam apa yang telah menjerumuskan kebanyakan manusia. Minasyirkil ladzi la yaghfiruhu Allah, yaitu kesyirikan-kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Berkata Ibrahim At-Taymi rahimahullah, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim." Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Kata Ibrahim At-Taymi rahimahullah, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim." Siapa lagi yang merasa aman setelah Ibrahim alaihissalam? Kalau Ibrahim saja takut dan berdoa, ya Allah lindungi aku dari penyembahan berhala, jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala, apalagi selain Ibrahim, apalagi kita, sangat mungkin, lebih mungkin untuk terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Jangan sombong. Jangan merasa diri tidak mungkin jatuh dalam syirik. Enggak mungkinlah saya masuk dalam syirikan. Enggak mungkin saya berbuat syirik. Enggak mungkin saya berbuat bodoh seperti itu. Astagfirullah. Itu kesombongan namanya. Hati-hati. Berupayalah untuk menghindari kesyirikan. Dan berdoalah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesyirikan-kesyirikan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika syai'an. Na'lamu wa na'udzu bik wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik kepadamu, dan aku minta ampun kepadamu apa yang mungkin aku tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, berlindung dari kesyirikan yang kita tahu dan minta ampun dari yang kita tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena kesyirikan sangat samar, kadang-kadang sangat gelap tidak terlihat, kadang-kadang seperti batu hitam di malam yang kelam, seperti batu semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Na'udzubillah min dzalik. Fala ya'manul wuqu' fi syirki illa man huwa jahilun bihi. Maka tidak akan merasa aman dari terjatuh ke dalam kesyirikan kecuali orang yang bodoh, menganggap saya tidak mungkin. Itu bodoh namanya. Padahal innahunna adlalna katsiran minan nas. Padahal mereka penyembahan berhala telah banyak menyesatkan manusia, telah banyak memakan korban. Wa bima yukhallisuhu minhu, dan juga orang yang bodoh tentang bagaimana menghindarinya. Minal ilmi billah, yaitu menghindari dengan ilmu mengenali Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Wa bima ba'atha bihi rasulah, dan ilmu tentang apa yang dibawa oleh rasulnya dari tauhid, ajaran tauhid, wa nahyi 'an syirik, dan larangan dari kesyirikan-kesyirikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka bab ini barakallahu fikum sangat tepat kalau dikatakan dengan bab al-khauf minasyirik. Bab kemestian kita khawatir dari kesyirikan, dan kita harus wajib berhati-hati dari kesyirikan. Yang pertama dalilnya karena syirik tidak akan diampuni. Yang kedua dalilnya karena Nabi Ibrahim saja berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Maka siapa yang merasa aman kalau Ibrahim saja tidak merasa aman? Siapa yang sombong merasa dirinya aman dari kesyirikan? Kalau Nabi Ibrahim saja berdoa, Rabbi ajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Kalau sudah Ibrahim alaihi salam abul anbiya merasa khawatir dari kesyirikan terhadap dirinya dan terhadap anak turunannya, apalagi kita harusnya lebih takut, lebih khawatir, dan berupaya untuk berhati-hati dan berupaya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari kesyirikan-kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang tahu yang awal ataupun yang tidak tahu. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hidayah wa rahmah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.